Mitra bisnis Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Wali Kota Solo Jokowi berbeda pendapat mengenai rencana pembangunan mal di Solo. Bibit mengatakan pembangunan mal bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat sekitar. Namun menurut Jokowi, keberadaan mal akan mematikan pedagang kecil dan menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, polemik seputar keberadaan mal dan pedagang tradisional sebenarnya juga terjadi di beberapa kota lainnya di Indonesia. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Direktur Indonesian Popular Governance Institute, Juni Tamrin. Pak Juni, apa komentar Anda? Sebetulnya itu kan bisa retail tradisional sama yang modern yang sekarang ada itu sudah bisa berdiri sama tinggi gitu sebetulnya. Cuman masalahnya yang tradisional nggak sempat diatur oleh Pemda, karena dia kan berada di bawah Pemda pengaturannya. Nah, satu contoh misalnya kota Solo itu berhasil, Pemdanya melakukan satu upaya untuk melakukan penguatan ya terhadap pasar tradisional dan juga pembaruan terhadap pasar tradisional tanpa harus memindahkan pedagang-pedagang yang lamanya. Sebenarnya bagaimana kita harus melihat polemik antara keberadaan mal dan para pedagang tradisional? Kalau menurut saya ini, karena ini merupakan persaingan pasar ya, tidak perlu dibatasi tapi ada aturan main yang harus diikuti oleh semua pihak. Misalnya saja dari sisi persaingan harga, saya kira ini juga harus ada aturannya. Bila dari persaingan harga, akankah konsumen yang biasanya datang ke pedagang tradisional akan beralih ke mal? Menurut saya tidak selalu begitu, karena masing-masing punya market sendiri-sendiri saya kira. Tradisional punya market, yang modern juga punya market. Jadi tidak perlu harus khawatir. Cuman masalahnya aturan main sering tidak ditegakkan sehingga itu yang terjadi gitu loh. Permainannya permainan timpang. Bagaimana dengan lokasi pendirian? Salah satu ya. Jadi aspek misalnya tentang konsentrasi jumlah pemain misalnya. Berapa yang tradisional, berapa yang itu kan ada itu sebetulnya. Rasio keberadaan. Itu saya kira juga penting. Demikian Juni Tamrin. Saya Dinda Natasha.